kasuka gali situ pinu baong jero bebendun sarang bebendung gati salira cuwag awite pangajua buah lantaran tikitu sora beri And